Dilani kali. Jung Ayu didit itu sangat banyak. Oke ya. Juminten ada tuh Juminten di dalam ya. Langsung aja kali dikasih lagu yang easy listening banget. Enak banget buat ngajakin kamu semua nyanyi bareng. Udah tahu lagunya enggak? Udah tahu kok, kemarin di THR dibawain ya. Ayo. Selesai buat yang mau jadi pujaan hatiku ya. Bekotong Zola. Hei pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Hei pujaan hati, setiap malam cintaku jadi kenyataan agar ku tenang.